Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أو مسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini 26 Juni 2022, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama membahas satu tema yang penting untuk kita murojaah, untuk kita pelajari bersama. Naam, yaitu apa? Jadilah pribadi yang mudah memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain ini adalah salah satu sifat penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-134, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan tidak lapang. Ini yang pertama. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa, calon penduduk surga, sifat yang pertama disebutkan di sini adalah rajin berinfak. Rajin berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang bertakwa, calon penduduk surga adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia bisa melampiaskan. Orang yang mampu melampiaskan kemarahannya namun dia lebih memilih untuk menahannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan al-jannah. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang senang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah menyebutkan tiga sifat tadi, rajin berinfak, menahan amarah dalam keadaan mampu untuk melampiaskan, demikian pula memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah menyebutkan tiga ini, Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan dan adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya mencintai tanpa balasan, mencintai cintanya Allah ini berkonsekuensi akan diberi. Berkonsekuensi akan diberi. Orang yang dicintai oleh Allah itu akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya akan dibimbing, matanya akan dibimbing, anggota tubuhnya akan dibimbing, bahkan agamanya dan hatinya pun akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih itu, ringkas dalam ayat ini, satu, marilah kita rajin berinfak. Sekemampuan kita. Kemudian yang kedua, berusahalah menahan amarah di saat kita mampu melampiaskannya. Yang ketiga, jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Ini tidak mudah, namun perlu kita selalu melatih. Karena sifat dasar manusia itu tidak mau direndahkan. Maka dari itu ketika dia disalahi, ketika dia dizalimi, maka memaafkan menjadi satu tantangan tersendiri. Al-'afu adalah ismun min asma'illah. Al-'afu adalah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah kana afuwan qadira. Maka adalah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh zat yang maha pemaaf lagi maha mampu. Jadi jangan dipahami, seorang yang mudah memaafkan adalah orang yang lemah, sehingga tergoda oleh syaitan untuk tidak mudah memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu, kemampuan yang tidak terbatas, ternyata menggabungkan al-afu dengan al-qadir, maha memaafkan dan maha mampu. Artinya maaf itu tidak langsung otomatis diarahkan kepada mereka yang tidak mampu, namun dia lebih memaafkan dalam rangka mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini pelajarannya banyak. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, anna yahudiyatan, sungguh ada wanita Yahudi. Ada wanita Yahudiyah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bishatin masmumah, dengan membawa kambing yang sudah dibakar namun dibubuhi racun. Ya, seorang Yahudi ya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa daging, membawa daging kambing yang sudah dipanggang namun dibubuhi racun. Fa'akala minha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan sebagiannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan menggigit, belum sempat ditelan, menggigit, hanya digigit. Nah, tulangnya tiba-tiba mengkhabarkan annaha masmumah. Tulang dari kambing tadi menghabarkan kepada Nabi bisa bicara bahwa saya sudah diberi racun. Nah, itu barakallahu fikum sesuatu yang sangat mungkin karena Allah mampu membuat jamadat bisa berbicara. Benda-benda itu juga bisa berbicara tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa akala minha. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sempat memakan. Faji'a biha. Begitu dimakan atau tadi dalam riwayat digigit, tulang itu mengkhabarkan perempuan tadi ditangkap. Faji'a biha. Ditangkap kemudian didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha au faqila. Maka ada salah seorang sahabat yang memberi usulan. Ala naqtuluha, wahai Rasulullah, perempuan Yahudiyah ini bagaimana kalau kita bunuh saja? Karena dia sudah terbukti merencanakan pembunuhan. Terbukti merencanakan apa? Pembunuhan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Ya, jangan dibunuh. Dalam keadaan perempuan Yahudiyah tadi apa? Sudah merencanakan pembunuhan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan perempuan ini sudah bertanya, mencari data bagian manakah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sistematis diatur untuk meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah orang-orang Yahudi itu memang punya hobi membunuh para nabi. Ya. Kalau hobi makan mending ya. Ini hobi membunuh para nabi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang gemar mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itulah orang-orang Yahudi. Sampai tertanam dalam wanita-wanita mereka. Jadi wanita-wanita Yahudi juga berantusias untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Nah, jangan. Jangan dibunuh." Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan wanita Yahudi yang terbukti ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas radhiyallahu taala anhu melanjutkan ceritanya, famaziltu a'rifuha. Terus aku selalu mengenali asar ataupun bekas efek dari racun yang telah digigit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di langit-langit mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membekas. Ya, entah itu jadi menguning. Jadi Nabi kan kadang tertawa. Ketika tertawa kan membuka. Ya, Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu seringkali melihat masih ada bekasnya. Jadi mungkin biasanya warnanya merah atau gimana ini agak pucat. Nah, dan itu racun qatal, racun yang benar-benar membunuh. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki lain. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup beberapa tahun setelahnya. Hidup beberapa tahun setelahnya. Kalau ini kejadiannya pada saat di Khaybar, Khaybar adalah salah satu pemukiman Yahudi, di tahun kurang lebih tahun 6 atau 7 Hijriah, dalam keadaan Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah, berarti berapa tahun? 5 atau 4 tahun. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam, nah, masih hidup 4 tahun setelahnya. Di situ Nabi Muhammad memaafkan dalam waktu jangka yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau Nabi jengkel, kalau Nabi dongkol, hidupnya lebih tidak enak. Kalau orang mendendam, ya orang itu dongkol di hati, ini jauh akan menyengsarakan diri sendiri. Nah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang begitu sangat mahal, ya banyak, dan kita akan ambil sedikit-sedikit. Ya. Yang pertama, bolehnya menerima hadiah. Bolehnya menerima hadiah dari musyrikin. Dari apa? Musyrikin. Ya. Bolehnya menerima hadiah dari musyrikin. Karena Yahudiyah ini musyrikah. Ini apa? Musyrikah. Apalagi hadiah dari sesama muslim. Apalagi hadiah dari sesama muslim. Selama itu tidak melanggar syar'i atau melanggar apa yang kita hindari secara kesehatan mungkin, maka barakallahu fikum, diterima. Maka diterima. Ya. Nah, kalau misal kita punya penyakit asam urat misalnya, kita diberi hadiah kacang-kacangan atau emping-empingan misalnya, emping linjo. Ya, nah, kita bisa menolak dengan baik atau kita terima dan minta izin diberikan kepada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi baju oleh Abu Jahm. Diberi baju oleh salah seorang sahabat namanya Abu Jahm. Tapi qadarullah bajunya itu kotak-kotak bergaris. Kotak-kotak bergaris. Lembut tapi kotak-kotak bergaris. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam salat, beliau merasa sedikit terganggu. Hampir saja salatnya jadi tidak khusyuk karena bergaris-garis, ya. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah memerintahkan, "Na'am, kembalikan baju ini kepada Abu Jahm dan mintakan baju yang lain." Kalau cuma kembalikan terus Nabi enggak minta, kan nanti sedih sahabat ini. Rasulullah SAW minta ganti. Biar sahabat ini paham, kalau Nabi itu mengembalikan bukan karena tidak suka, tapi karena ada alasan lain. Nah, demikian pula ketika Nabi SAW sedang ihram, ya, sedang ihram, tiba-tiba di daerah Abwa atau Bawadan, salah seorang sahabat memberi daging buruan. Memberi daging apa? Buruan. Orang yang sedang ihram tidak boleh memakan daging buruan yang sengaja dicari, diburu untuk diberikan kepada muhrimin. Ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau menerima. Kemudian ketika melihat di wajah sahabat ini terasa lesu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna lam naruddahu alaika illa wa ana hurumun. Illa wa anna hurumun." Tidaklah kami serombongan ini menolak dan tidak menerima daging yang engkau hadiahkan kecuali karena kami serombongan ini sedang ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dhanna annahu sida li ajlihi wal muhrim la ya'kul ma sida li ajlihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira sahabat ini mencari hewan buruan karena ingin sengaja menyuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan kita enggak ngerti isi hati orang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berhati-hati. Jangan-jangan dia karena melihat di sini ada Nabi mencari buruan dan disuguhkan kepada Nabi. Karena Nabi dalam kondisi muhrim tidak boleh makan mafida li ajlihi. Apa? Hewan buruan yang sengaja diburu untuknya. Ini. Jadi hukum asal hadiah itu tidak mengapa diterima, ya. Apalagi dari seorang muslim, seorang muslimah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadau tahabu, ya, salinglah memberi hadiah. Karena dengan saling memberi hadiah, kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Saling apa? Mencintai. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la na'am la yahqiranna jaratun li jaratiha walau sirtana syatin. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau sirtana syatin. Jangan tetangga perempuan meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun sop kaki kambing, ya. Bukan sop kaki kambing yang seperti kita tahu dagingnya banyak, begitu enggak. Firsana syat itu tuh dengkil tapi dikit dagingnya. Artinya pemberian sedikit apapun ini bisa menjadikan seseorang saling mencintai. Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ataupun dengan hukum syar'i tertentu, maka menolak tidak mengapa, ya. Kalau kita sakit asam urat, dikasih melinjo, dikasih ini, ya kita maaf. Bukannya kita menolak, saya minta kerupuk yang lain aja. Tolong ini dikembalikan, saya minta kerupuk yang lain, misalnya seperti itu. Itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukumi Yahudiyah ini dengan hukum lahiriah. Namanya orang mau menghadiahi tidak kemudian su'udzon. Dalam keadaan mereka berhak untuk kita su'udzon. Ya benar? Naam. Orang kafir, ahlul bidah, ahlul ahwa, hukum asal untuk mereka itu apa? Su'udzon. Naam. Tidak mengapa dan tidak salah. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya hadiah dari musyrikin tidak mengapa kita terima. Nah, kita terima. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberikan bab di dalam As-Sahih, dalam bab menerima hadiah dari musyrikin. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada fitnah. Syaratnya tidak ada apa? Fitnah. Apa itu fitnah? Semua yang mengurangi kualitas keagamaan kita. Ya. Kalau kita dibantu orang musyrik kemudian kita memiliki cinta kepada mereka, maka jangan diterima. Ya. Kalau kita jadi main hati dengan mereka, maka jangan diterima. Atau kita jadi tidak punya prinsip lakum dinukum waliyadin karena sering meminta diberi hadiah oleh orang kafir kemudian kita lemah dalam prinsip beragama, maka jangan diterima. Nah, karena nafsu kita ini atau jiwa kita ini jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, diberi tabiat mencintai dan condong kepada orang yang baik kepadanya. Maka kalau yang baik ini adalah orang kafir yang punya misi, nanti kita bisa dimurtadkan. Nah, jangan yang berat-berat seperti itu. Misal kita ini punya musola ini banyak donatur atau muhsinin, kadang-kadang kita tidak kepenak dengan dia. Seperti itu. Itu tabiat. Dalam keadaan kita tetap menjaga jangan sampai terjadi pengurangan kualitas agama karena itu. Karena apa? Pemberian-pemberian tadi. Oleh karena para ulama mewanti-wanti, jangan mujalasatu ahlil bidah. Tidak boleh kita duduk-duduk makan-makan minum-minum sanda tawa dengan ahlul bidah. Karena kalau kita biasa makan, biasa minum dengan mereka, akhirnya hati ini luntur. Nah, itu yang namanya fitnah. Itu yang namanya apa? Fitnah. Nah, banyak orang yang juga bersahabat dengan non-muslim yang dia diberi, disantuni, terus akhirnya terfitnah. Sampai kemudian luntur. Kecemburuannya kepada agama luntur. Ini yang disebut oleh Naam oleh ulama yushtaratu adamul fitnah. Penerimaan hadiah itu diterima kalau memang tidak membuat fitnah atau tidak menjadi sebab berkurangnya kualitas agama kita. Itulah satu faedah penting di mana Nabi alaihissalatu wassalam menerima hadiah dari Yahudiyah. Fa'akala minha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan sedikit, menggigit daging kambing panggang yang sudah dibubuhi racun tadi oleh wanita Yahudiyah. Faji'a biha, lalu ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sahabat ada yang usul, ala naqtuluha, wahai Rasulullah, kita bunuh saja. Kan dia sudah terbukti merencanakan pembunuhan. Cuman karena Nabi dilindungi oleh Allah, sehingga tulang dari kambing itu berbicara. Kalau Nabi bukan Nabi, artinya tidak diberi wahyu, ini bisa saja sudah wafat. Qalala, kata Nabi dengan penuh memaafkan, la, ini syahid. Ini apa? Syahid. Syahid itu apa? Inti dalil. Syahid maknanya apa? Inti dalil. Fil hadith, di dalam hadith ini. Memaafkan lahir batin, legowo pada kesalahan orang lain, ini merupakan sifat penduduk surga. Sifat penduduk surga. Wal'afina anin nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak selalu mendendam, tidak selalu naam hiqad, ya dengki, dan itu akan merusak ukhuwah, juga akan merusak persahabatan, akan merusak persaudaraan, ya, perseduluran, demikian pula persatuan suami dan istri. Maka kalau kita punya istri, kita mudah memaafkan istri. Kalau kita punya suami, mudah memaafkan apa? Suami. Kalau sama-sama atos, sama-sama keras, nanti akan cepat firaq, akan cepat mufaraqah, perceraian. Karena sama-sama tidak bisa memaafkan. Nah, ternyata al-afin, al-afu, itu termasuk sifat penduduk apa? Surga. Termasuk sifat penduduk surga. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan contoh yang sangat baik untuk kita apa? Untuk kita ambil pelajaran. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membalas itu sangat bisa. Kenapa? Satu, pelakunya terbukti berbuat salah. Terbukti ini. Yang kedua, ini wanita, ya kan? Yang ketiga, Nabi Muhammad itu pemimpin. Nabi Muhammad itu bukan ustaz-ustaz biasa, atau guru-guru ngaji biasa yang tidak memiliki kewenangan memberikan perintah. Punya kewenangan karena Nabi itu selain dai, beliau juga apa? Pemimpin. Jadi mengilzam, memaksa itu boleh. Memberikan hukuman itu apa? Boleh. Apalagi beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, pasti terbimbing. Pasti apa? Terbimbing. Nah, kalau kita ini kan misalnya biasa-biasa gini, ustaz biasa kemudian memaksa masyarakatnya untuk melakukan sesuatu gitu kan enggak boleh. Ini jamaah masjid sini enggak boleh keluar rumah sama sekali misalnya. Kan enggak boleh. Ketika pemerintah kita membolehkan misalnya itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau itu pemimpin. Beliau pemimpin dan beliau terbukti disalahi, dizalimi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan wanita Yahudiyah yang berencana membunuh beliau, membubuhi racun pada daging kambing yang sudah dipanggang. Afala na'fu? Kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, keluarga kita, selama memang itu bisa membenahi, ya, selama memang itu bisa membenahi, ya. Barakallahu fikum. Sakitnya bekas dari racun yang digigit Nabi SAW itu membekas sampai bertahun-tahun. Itu bukan kemudian gak ada sakitnya, sakit Nabi SAW itu merasakan sakit terus. Sampai begitu beliau di ujung wafat, ya, beliau mengatakan inni la ajidu, sungguh aku merasakan sakitnya racun yang saya makan pada tahun itu, ya, sampai sekarang. Coba. Jadi Nabi Muhammad memaafkan dalam keadaan beliau harus menderita beberapa tahun, ya. Dan itu sakitnya di ini langit-langit mulut ini. Sebagian ulama mengatakan lahawat, lahawat itu adalah ini kalau bahasa Jawanya gampangnya telak. Apa? Bahasa Jawanya gampangnya ini daging yang ketika kita mau nelan itu. Itu daging itu. Itu barakallahu fikum lahawat, ada yang mengartikan itu, ada yang mengartikan apa? Langit-langit. Yang jelas kelihatan berubah warna, ya, sakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad disebut oleh para ulama termasuk syahid karena dibunuh oleh wanita Yahudi, ya. Jadi Nabi Muhammad bukan baik-baik saja, kesehatannya memang sudah terganggu ketika diracun oleh wanita Yahudiyah ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Bekas dari racun yang beliau gigit benar-benar terlihat, ya, bitaghayyuri launiha au binutu'i fiha au tahkir, ya. Agak ndekong atau agak nonjol, ya. Itu bahasa-bahasa efek dari apa? Racun. Ya, mungkin agak jadi kempes atau bahkan jadi bengkak kadang-kadang, kadang juga warnanya jadi tambah pucat kekuningan gitu. Karena Anas ibn Malik mendampingi Nabi sampai beliau wafat. Ini benar-benar contoh dan akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penghalang untuk kita menjadi memiliki sifat pemaaf adalah al-kibr. Al-kibru. Kita merasa besar. Ya, kita merasa besar. Kita merasa tidak layak untuk memaafkan. Kita merasa patut untuk selalu dijunjung-junjung. Maka di situ barakallahu fikum hendaknya kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Ada tiga isi hadis ini. Yang pertama tentang sedekah. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Termasuk untuk ibadah, Idul Kurban ataupun untuk haji ataupun untuk umrah, tidak akan berkurang. Wa ma zadallahu bi 'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat maafnya kecuali tambah mulia. Sebagian orang merasa kemuliaan itu kalau bisa membalas. Bisa membalas itu dia merasa puas, ya, merasa besar. Dalam keadaan Allah membimbing, tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Justru orang yang dimaafkan oleh kita ini benar-benar akan menghormati kita. Benar-benar akan loyal dan akan tahu diri di saat dia memang orang yang pantas dimaafkan. Ya. Kalau kita mengeksekusi, membalas, justru malah kita ini tidak mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Tapi ketika saudara kita tersalah, ya, dan ini terkenal saudara kita ini sifatnya bukan memang orang jahat, tapi tersalah dan kebetulan dampak kepada kita. Kemudian kita maafkan, dia akan benar-benar tersentuh. Dia benar-benar akan menganggap kita itu besar di hatinya. Itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ma tawadha'a ahadun, kemudian Nabi melanjutkan, dan tidaklah seseorang tawadhu', rendah hati, ya, tidak gemede, rendah hati. Naam. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, ikhlas. Jadi tidak pura-pura. Sebagian orang itu pura-pura tawadhu, pura-pura rendah hati, ya. Kulo sih nopo lah. Saya ini siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tapi karepnya dia, keinginannya dia adalah untuk apa? Agar orang ta'ajub bahwa ini rendah hati, kemudian diangkat. Ini namanya dusta kepada diri sendiri. Jangan. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah. Dan barang siapa yang rendah hati, ikhlas karena Allah. Bukan dibuat-buat, bukan. Karena memang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rafa'ahullah. Kecuali Allah yang akan mengangkatnya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkatnya. Maka kalau kita sambungkan, kalau kita punya hati yang rendah, maka kita akan mudah memaafkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada kisah lain. Ya. Di sana ada seorang sahabat yang bernama Misbah ibn Uzadah. Misbah ibn Uzadah. Sahabat ini sahabat yang fakir. Sahabat ini sahabat yang fakir. Bahasa kita itu miskin, fakir. Susah, hidupnya susah. Misbah ibn Uzadah adalah sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang kaya. Sahabat yang kaya raya. Tajir, kabir. Seorang saudagar. Seorang saudagar juragan Abu Bakar. Dan beliau alhamdulillah, Misbah ini diberi hidayah masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada Misbah hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Dalam kehidupan kesehariannya, Misbah selalu diberi dan disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Disantuni terus, ya, diberi terus, karena ini juga anak pakdenya atau anak budeknya atau anak pakliknya. Sepupu, ya. Naam. Qadarullah wa masya'a fa'al. Terjadi peristiwa al-ifk. Peristiwa tuduhan dusta bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan naam sesuatu yang keji, ya, perzinaan. Terjadi kompor-kompor dari munafikin. Orang-orang munafik memanfaatkan peristiwa ini untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celah ini dijadikan senjata. Ya, diputar, digoreng, digodok sampai kemudian di Madinah benar-benar tersebar bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha wanita yang melakukan kejahatan, kekejian. Sebagai ayah, perasaannya Abu Bakar bagaimana? Ayah kandung. Naam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha benar-benar apa? Sedih. Sedih kan? Ternyata Misbah ibn Uzadah ini ikut-ikutan menyebarkan berita ini. Ikut-ikutkan, menyudutkan dan meremehkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana perasaannya Abu Bakar? Ini orang sudah saudara, nyakitin saudara, setiap hari disantuni, kok justru malah lisannya tidak dijaga. Begitu kan? Bagaimana? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu marah. Kemudian dia mengatakan, wallahi La unfiqu alaihi abadan. Demi Allah, aku tidak akan mau menyantuni Misbah ibn Uzadah selama-lamanya. Wajar enggak? Marahnya Abu Bakar itu wajar. Wajar. Karena ini sudah saudara, paman lagi. Ini tuh posisinya, Aisyah itu keponakannya Misbah. Keponakannya Misbah. Nah ini ponakan lagi kena musibah, diserang sana sini, dibully, malah justru ikut-ikutan. Nah, Abu Bakar marah. Wallah, la unfiqu alaihi abadan. Demi Allah, aku tidak akan mau lagi menyantuni Misbah ibn Uzadah. Turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Orang yang punya harta banyak di antara kalian, jangan bersumpah. Ayat ini menegur siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu uli qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Naam. Dan janganlah orang yang memiliki kelebihan harta, keluasan harta, bersumpah untuk tidak mau menyantuni karib kerabatnya, atau orang miskin, atau orang yang jihad fisabilillah. Misbah ibn Uzadah tiga-tiganya ada. Dianya kerabatnya Abu Bakar, dianya juga orang miskin, dia juga hijrah kemana? Ke Madinah. Lengkap. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah berfirman, hendaknya orang-orang yang beriman itu memaafkan lahir batin legowo. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidaklah kalian wahai mukminin senang untuk dimaafkan oleh Allah karena kalian memaafkan saudara-saudara kalian. Langsung Abu Bakar balik. Wallahi sa'utihi abadan. Demi Allah, aku akan memberikan kepada Misbah selama-lamanya. Enggak jadi putus. Coba. Ini barakallahu fikum pribadi yang begitu sangat ihsan. Ya. Nah, benar-benar safaul qalb. Hatinya Abu Bakar itu hati yang sangat bersih. Nah, sudah ini benar-benar wajar lah yang namanya Abu Bakar itu marah. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan, maukah kamu dimaafkan oleh Allah dengan sebab memaafkan yang lain? Maka ketika kita dizolimi oleh orang lain, pikiran kita pertama apa? Mungkin dosa kita banyak. Pikiran pertama, mungkin dosa kita banyak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan salah satu makhluknya untuk menyerang kita, untuk memberi pelajaran kepada kita. Karena semua yang bergerak di langit dan bumi ini adalah kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita barakallahu fikum selalu berkata, jangan-jangan aku tafrid fi jambillah. Jangan-jangan aku ini banyak kekurang di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini. Kemudian, ya, seorang yang ingin bisa memaafkan orang lain dan kesalahannya, yang diingat adalah maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kalau kita senang memaafkan kesalahan sesama kita, nanti Allah memaafkan kita. Dan itu tawaran. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maukah kalian Allah mengampuninya? Maukah kalian? Cintakah kalian? Senangkah kalian? Untuk kemudian Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Naam. Maka langsung Abu Bakar responnya cepat. Tadinya emosi langsung redup seketika. Langsung redup seketika. Langsung beliau, saya maafkan dan saya akan memberi santunan kepada Misbah ibn Uzadah selama-lamanya. Dan tidak akan putus. Dan tidak akan putus. Nah, jadi Abu Bakar meniru Nabi SAW yang Rasulullah juga adalah meniru dan mengikuti bimbingan Allah, karena salah satu nama dari nama-nama Allah adalah Al-Afu. Adalah apa? Al-Afu. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memaafkan. Nah, maka maafkanlah aku. Jadi pemaaf itu adalah sifat penduduk surga. Sifat penduduk surga. Kisah yang lain. Kisah yang lain terus. Udah azan belum? Azan dulu aja, azan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar. Nanti barakallahu fikum. Kita sholat. Ya. Naam, kita lanjutkan sejenak ya. Kalau tadi Allah memiliki nama Al-Afu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat Al-Afu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an juga memiliki sifat apa? Al-Afu. Di sana Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu juga memiliki sifat Al-Afu. Di suatu hari Al-Hur ibn Qais, Al-Hur ibn Qais, salah seorang anak muda yang menjadi penghafal Quran. Al-Hur ibn Qais itu salah satu anak muda yang hafal Quran. Tentunya memiliki kedudukan dekat dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena disebut oleh Ibnu Abbas, kanu ashaba majalis Umar qurra hufaz, ya, kuhulan aw syubbana, orang yang boleh duduk bermajlis dengan Umar dalam musyawarah-musyawarahnya itu ahli Quran semua, baik orang tua ataupun orang muda. Al-Hur ibn Qais ini salah satu anak muda yang memiliki tempat tersendiri di sisi Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Punya paman. Pamannya ini menyampaikan kepada Hur. Hur. Bahasa kita aja ya. Hur. Kamu ini punya akses untuk saya bertemu dengan Umar. Tolong diberi akses. Tolong diberi jalan untuk aku bisa bertemu dengan siapa? Umar. Oh, bisa. Karena paman, ini paman, pamannya Hur ibn Qais. Oh, bisa. Bertemulah pamannya ini dengan Umar. Ya. Begitu bertemu dengan Umar, pamannya ini mencak-mencak. Marah-marah, mencaci-maki Umar di depan mata. Dalam keadaan Umar, siapa yang tidak tahu? Ya. Jasanya untuk Islam. Ya. Rasulullah mengatakan, inna hadza ghalqul fitnah. Umar ini adalah kunci yang membentengi umat ini dari fitnah. Berarti kan jasanya besar. Ya, Umar itu adalah penutup fitnah. Kalau Umar masih hidup, banyak fitnah tidak menimpa kaum muslimin. Ya. Nah, tapi orang ini di depannya Umar marah-marah dikatakan innaka la tu'tinal jazal. Kamu itu ya, kayu bakar aja enggak ngasih. Bayangkan, kayu bakar enggak ada harganya. Nah, kamu itu enggak sedikit, enggak banyak, enggak ngasih, gitu loh. Pelit banget, pemimpin yang enggak adil, pemimpin yang tidak adil. Umar marah di situ. Umar apa? Marah. Ini orang enggak tahu diri, ya. Umar marah. Di saat melihat Umar marah, Al-Hur ibn Qais, ya, rahimahullah langsung menegur. Afwan amirul mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil'urf wa'a'rid anil jahilin. Ya. Naam. Ambillah maaf. Ambillah apa? Maaf. Wa'mur bil'urf. Perintahkanlah yang baik-baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Lah pamanku ini termasuk orang bodoh, jadi dimaafkan saja. Ya, nam asyai min ma'danihi la yustaghrab, kata orang Arab. Sesuatu itu Kalau diketahui sumbernya, tidak perlu dianggap aneh. Lewong model orang kayak gini ngomongnya seperti itu, wajar. Dimaafkan aja, wae. Umar, Allah sudah berfirman seperti itu. Langsung Umar diem. Umar tidak kemudian, kamu ini anak muda, bela pamanmu. Tidak. Umar waqaf li kitabillah, berhenti ketika ditegur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Persis enggak dengan Abu Bakar? Persis. Persis enggak dengan Nabi? Persis. Naam. Dan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala al-'afu. Sehingga naam, kita mudah memaafkan adalah keutamaan. Adalah apa? Keutamaan. Di sana ada catatan. Kalau kesalahannya itu berurusan dengan agama, maka kita tidak serta-merta memaafkan karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Semisal seseorang mencela Allah, merubah-rubah agama, atau dia melakukan sebuah kebid'ahan, dia melakukan sebuah penyimpangan yang disebarluaskan, maka kita tidak kemudian udah saling memaafkan, tidak bisa karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pelajaran penting dari Masyayikh Aden. Masyayikh Aden itu seperti Syekh Ali Hudzaifi, kemudian Syekh Yasin Al-Adani, Syekh Shalah Qantush, hafizahumullah, Abbas Al-Jaunah dan yang lain-lain. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Adani Ibn Umar Al-Mar'i Al-Adani meninggal, ya, beliau memaafkan. Mereka mengatakan, adapun kesalahan pribadi kami maafkan. Tapi urusan sikap karena urusan agama, kami tetap akan bantah. Kami tetap akan apa? Bantah. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan baik kita kepada beliau agar supaya ya kesalahannya tidak ditiru orang banyak. Begitu ahlus sunnati wal jamaah. Jadi pemaafan ini dalam urusan apa? Keduniaan dan hak-hak kita. Tapi kalau dalam urusan agama, kita tidak boleh udah maafin aja itu ahlul bidah. Maafin aja itu orang-orang yang mencela Allah, tidak bisa. Kalau itu haknya Allah, tidak bisa. Naam, kita yang naam berposisi di situ, ya. Ini catatan penting agar supaya kita tidak disalah-salahkan. Katanya ngajinya suka memaafkan, tapi kalau dengan orang-orang ahlul bidah wal dhalal tetap tidak mau mengucapkan salam. Kita katakan jobnya lain, ya. Arah pembahasannya apa? Lain. Ya. Nah, pembahasannya berbeda. Kalau dia ini berbahaya untuk umat, ini haknya Allah. Adapun kita memaafkan dari apa yang kita dilanggar dari hak-haknya kita pribadi. Nah, seringnya orang kebolak-balik. Kalau pribadinya disentuh, marah gak habis-habis. Tapi ketika agama Allah diinjak-injak, udah itu pendapat masing-masing. La ilaha illallah. Naam. Ternyata kita lebih mahal dibanding agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya naam tanda kurangnya iman. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini membentuk kita untuk berlatih menjadi pribadi yang pemaaf dalam hak-haknya kita. Naam, sehingga kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di malam kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.